إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم ورغم محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Kabair di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk bab yang baru, bab zikr qaswatil qalbi, bab yang menyebutkan di dalamnya perkara yang berkaitan tentang kerasnya hati. Ma'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang termasuk di antara dosa besar yang berkaitan dengan hati, yaitu kerasi hati. Hati adalah merupakan sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri manusia. Karena hati adalah merupakan mahalul iman, mahalul ma'rifatillah, mahabbatihi wa khasyatihi wa raja'ihi. Karena hati adalah merupakan tempatnya iman, hati adalah merupakan tempatnya untuk mengenal Allah, mencintainya, takut dan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati adalah merupakan tempat yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba, di samping amalan perbuatan hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian. Tidak pula melihat kepada rupa-rupa kalian. Akan tetapi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amal-amalan kalian. Hati pula adalah merupakan tempatnya niat, yang dengannya baiknya suatu amalan ataukah buruknya amalan tersebut, diterima ataukah ditolak amalan tersebut, tergantung dari niatan yang ada dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hati adalah sesuatu yang seseorang nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan manfaat ataukah suatu kemadaratan, selamat dan tidaknya seseorang itu dari hukuman siksaan, tergantung kondisi seorang hamba ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba tersebut datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat ya dari kesyirikan, dari keraguan, dan perkara-perkara kejelekan, dosa dan kemaksiatan, maka dialah yang akan mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidaklah akan memberikan manfaat harta benda anaknya, orang yang akan mendapatkan manfaat tersebut, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidaklah bermanfaat harta, demikian pula keturunannya, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang betapa besarnya, agungnya perkara hati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadan jasadu kulluh ala wa yaqul." Ketahuilah, sesungguhnya pada jasad ini ada segumpal daging. Apabila baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila jelek, rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Allah wahyakul, ketahuilah sekumpal daging itu adalah hati. Maka hadis ini menjelaskan tentang betapa agungnya, besarnya perkara hati bagi jasad. Karena baiknya hati tersebut, ataukah baiknya jasad tersebut, tergantung dengan baiknya hatinya. Rusaknya jasad tergantung rusaknya hati. Sehingga Semestinya seorang muslim untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ya hati yang baik. Karena dengan baiknya hati akan menjadikan baik segala perkaranya. Dan ketika rusak hatinya akan menjadikan rusak pula seluruh urusannya. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk di antara doa yang beliau berdoa dengannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tabin qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis Sa'ar bin Hausab yang beliau bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bertanya kepada Ummu Salamah, "Qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya umal mu'minin, wahai umat mukminin, man kana aktsaru du'a Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana 'indak, wahai umat mukminin, doa apakah yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dengannya ketika ada di sisimu?" Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub fabin qalbi ala dinik. Maka beliau mengatakan, seringkali doa yang beliau ucapkan yaitu ya muqallibal qulub fabin qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukhbiru an yaqul." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau banyak mengucapkan, "Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Mendengar hal itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bika wa saddaqnaka bima ji'ta bih?" Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kepada kami dalam keadaan kami telah beriman kepadamu, membenarkan kami terhadap apa yang kau bawa? Qala na'am. Dimana ya? Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari jemari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Taqalbu wahid seperti satu hati, yuqallibu kaifa yasha, ya Allah membolak-balikkan. Ya. Sesuai dengan yang apa Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ya, sehingga seorang muslim untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hati yang baik, hati yang lurus. Karena dengan baiknya hati, lurusnya hati akan baik pula segala urusannya. Sehingga dari sini pula, sesuatu yang semestinya untuk memberikan perhatian yang besar terhadap hati, lebih besar dibandingkan perhatian seorang terhadap amalan zahiriahnya. Terkadang hati itu bisa menjadi hati yang hidup, hati yang lembut, hati yang lunak, yang tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, mendekat kepada rahmatnya. Hati yang hidup, hati yang lunak, yang lembut, yang akan memberikan semangat pada pemiliknya kepada kebaikan dan takut terhadap kejelekan-kejelekan, keburukan. Dan terkadang hati itu bisa menjadi hati yang mati, hati yang keras, sehingga di dalam bermanfaat bagi hati yang keras ini terkait terhadap peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, hati yang keras, hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ketaatan, hati yang keras, hati yang bermalas-malasan dalam perkara-perkara kebaikan, hati yang meremehkan terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, hati yang tidak berpengaruh padanya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nah, yang itu berbeda kondisi keadaannya dengan hati orang beriman. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan bertambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka itu bertawakal. Adapun hati yang mati, hati yang keras, sama sekali tidak berikan asar pengaruh sedikit pun ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan takut hatinya, gemetar, bertambah keimanannya, karena hatinya hati yang keras. Hati yang keras, hati yang justru semakin bertambah kecintaannya terhadap dunia, lebih mengutamakan, mementingkan dunia dibandingkan kehidupan akhiratnya. Waliyadzubillah. Naam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang penting agar supaya kita berhati-hati dari kerasnya hati ini. Demikian pula berhati-hati dari sebab-sebab yang menjadikan kerasnya hati tersebut. Ya. Dan inilah maksud tujuan dari bab yang dibawakan oleh Muallif rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahadha wal qasdu min hadzal bab. Maka ini maksud tujuan dari bab ini, bab dzikir kasratul qulub, yang kesuatan kalbu. Bab menyebutkan tentang rahmi mati. Yaitu apa tujuan maksudnya disebutkan bab ini? Wa tahdziru min qaswati al-qulub wa da'wati ila ittikhadhi al-asbab allati tulini al-qulub. Ya, maka ini adalah merupakan tujuan maksud dari bab ini, yaitu memberikan peringatan dari kerasnya hati, dan demikian pula seruan mengajak agar supaya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan lembutnya, lunaknya hati tersebut. Ya, ini maksud tujuan disebutkannya bab ini dalam kitab ini. Yang kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tabima nabdihim nisaqahum la'an kalimah mawabih. Karena mereka melanggar janji, ya, di mana disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian, ya, kepada hambanya, agar supaya mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, untuk beriman kepada Allah rasul-rasulnya, membantu menolong mereka, memberikan pinjaman-pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan sholat, menegakkan zakat. Ya, Allah mengambil perjanjian kepada mereka. Yang barang siapa yang mengingkari yang demikian tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan, ya, kesesatan, ya, sesat dari jalan yang lurus. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fabima nabdihim mitsaqahum la'annahum waja'annahum waja'anna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Ya, karena mereka melanggar janji. Ya, disebabkan karena mereka melanggar perjanjian tersebut, kita diambil perjanjian dari mereka. Maka dengan surat itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ukubah, hukuman kepada mereka. Ya, Allah sebutkan beberapa ukubah yang mereka dapatkan, yang tergantung di dalam ayat ini. Naam. La'annahum. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu rahmat atas mereka. Ya. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Dan hukuman yang berikutnya yang Allah berikan kepada mereka, Allah menjadikan hati-hati mereka hati yang keras, hati yang membatu. Ya, di mana tidaklah bermanfaat mau'idah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka, sama sekali tidak memberikan manfaat, pengaruh terhadap hati mereka, karena hati mereka hati yang keras. Naam. Ya. Dan tentunya ini merupakan ukubah yang begitu besar yang menimpa pada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hatinya hati yang keras. Ya. Sekian banyak yang kemudian akan ditimbulkan keburukan dari hati yang keras ini. Ya, tidak terpengaruh sedikit pun dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Ujian cobaan yang Allah berikan sebagai peringatan agar supaya manusia itu kembali kepada Allah pun tidak memberikan pengaruh sedikit pun padanya. Naam. Ya, awala yarawna annahum, ya, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekali ataukah dua kali pada setiap tahunnya. Akan tetapi yang demikian tidaklah menjadikan mereka bertaubat, dan mereka juga tidak mengambil pelajaran. Ujian cobaan yang Allah ujikan pada hambanya, bagi pemilik hati yang keras yang demikian tidak memberikan pengaruh kepada hatinya, tidak menjadikan yang demikian itu ibrah pelajaran yang menjadikan kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang keras menjadikan seorang itu bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan, ketaatan. Menjadikan dia meremehkan, merendahkan suatu kejelekan, dosa dan kemaksiatan. Menjadikan seorang itu lupa tentang kehidupan akhiratnya. Lebih mementingkan kehidupan dunianya. Semakin menambahkan kecintaan, ketamakan terhadap dunia. Ya. Hati yang keras, hati yang menjadikan pemiliknya tidak tenang. Terus merasa gundah. Tidak merasakan ketenangan dan ketenteraman. Dan yang lainnya. Nah. Allah menjadikan, ya, hati mereka yang keras tatkala mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, termasuk di antara ukudah yang Allah berikan kepada mereka akibat dari pelanggaran janji mereka. Mereka suka merubah-rubah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, memaknakan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya, suka merubah-rubah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang dimuatkan Allah, demikian pula Rasul. Nah, ya. Mereka juga melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan padanya. Tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan, menerjang apa yang dilarang. Ya. Dan terus senantiasa di antara ukubah yang Allah berikan kepada mereka, ya, akan terlihat pada mereka pengkhianatan-pengkhianatan. Maka ini adalah merupakan ukubah-ukubah yang Allah berikan bagi mereka tatkala mereka melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Maka maksud dari apa yang beliau sebutkan di sini mu'alif rahimahullah ta'ala adalah memberikan peringatan, ya, agar seorang muslim untuk senantiasa berhati-hati. Nah, dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kerasnya hati, ya, yang secara umum adalah dosa dan kemaksiatan, merupakan faktor sebab yang menjadikan kerasnya hati tersebut. Seseorang itu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang itu akan menjadikan sebab kerasnya hati seorang hamba. Waliyadzubillah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya hati, dari matinya hati, yang akan menjadikan buruknya segala perkara urusan seorang hamba dalam kehidupannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang memiliki hati yang hidup, hati yang lunak, hati yang baik, yang akan menjadikan baiknya pula segala urusan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Adapun penjelasan dari Syekh Hafidzallahu ta'ala, insyaAllah ta'ala, kita baca di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam. Barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.